bertanya, adakah aku yang ada di hatimu? Tak mengapa jikalau aku tak pasti di benakmu. Aku tak tahu mengapa dirimu yang datang saat aku merasa. Meskipun aku tak mungkin miliki, namun ku akui kau ubah hariku. Ada getar saat ku menatapmu ada di sana. Ku yakini mata hatiku tak akan pernah salah. Aku tak tahu mengapa dirimu yang datang saat aku merasa. Meskipun aku tak mungkin miliki, namun ku akui kau bahariku. Aku bertanya dan tanya kepada diri, salah saat aku merasa. Meskipun aku tak mungkin miliki, namun ku akui kau ubah hariku. Namun ku akui.